إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون معاشر المسلمين سيدنا جمع رحمكم الله Ayat yang tadi kita baca ada di surah Ibrahim, surah 14, di ayat 24 dan 25. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, seseorang dinilai beragama yang baik itu seperti sebuah pohon yang baik. Kriteria pohon yang baik itu adalah asluha tsabit, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, dan pohon itu menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kulla hini bi'idhni rabbiha, dan pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhan. Pohon apakah itu? Tidak penting untuk kita jawab karena ini sebuah perumpamaan, tapi ini adalah sebuah cara bagaimana Allah menggambarkan seorang yang beragama yang baik itu memiliki akidah yang kuat, disimpulkan dengan akar pohon yang tinggi adalah sebuah ungkapan untuk menunjuk ibadah yang istiqomah. Dan pohon itu berbuah berarti berakhlak yang mulia, bersosial yang baik. Seringkali kita menilai seseorang itu disebut solih, beragama dengan baik, parameternya adalah pada aspek ritualnya. Ketika kita melihat saudara kita misalnya mengerjakan sholat dengan baik, puasa dengan rajin, kita sebut dia orang yang solih. Ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada perumpamaan yang dibuat Al-Quran, maka kesalehan itu tidak hanya diukur dari seberapa rajin kita mengerjakan ibadah ritual, tapi yang juga terpenting adalah perilaku sosial, akhlak kita sehari-hari. Sekarang mari kita buktikan. Yang pertama, alasannya adalah dari sekian ayat Al-Quran yang menyebut kelompok-kelompok orang yang baik, apakah itu al-muttaqun, orang yang bertakwa, apakah itu ibadur rahman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, apakah itu orang-orang yang al-mu'minun, orang beriman, mayoritas kriteria yang disebut dalam ayat-ayat tersebut adalah yang mencirikan perilaku sosial yang baik. Kita bercontoh, siapa orang bertakwa? Di Al-Baqarah 177 Al-Baqarah misalnya panjang sekali, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq, dan seterusnya. Setelah disebutkan rukun iman yang 5 dalam ayat itu, kemudian juga mengerjakan sholat dengan baik, ada 9 kali aspek sosial disebut dalam ayat itu. Di Ali Imran surah 3 134 135 berisi ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5 dan 4-nya bicara aspek sosial. Demikian juga ayat yang lain. Yang kedua, kalau seseorang itu dalam melaksanakan ibadah ritualnya ada kurangnya, saudara, maka itu bisa ditutup dengan aspek sosial. Tapi tidak sebaliknya. Kalau seseorang akhlaknya buruk tidak bisa ditutup dengan mengerjakan ibadah-ibadah ritual. Kita ambil contoh, ada orang yang mungkin karena satu alasan atau udzur syar'i sehingga tidak bisa puasa Ramadan, dia tetap bisa puasa, mendapat pahala puasa dengan apa? Membayar fidyah, simbol sosial. Seseorang yang sedang berhaji atau umroh karena ada satu larangan yang dilanggar, maka dia tetap sah dan mendapat pahala ibadah haji umrohnya dengan membayar dam. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu misalnya sosialnya buruk dengan menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, maka dosa tersebut tidak bisa ditutup misalnya dengan melaksanakan ibadah tahajud misalnya, atau puasa sunnah misalnya, tidak bisa. Bapak saudara, kalau Al-Quran menggambarkan bahwa seseorang beragama baik itu adalah begitu menyeluruh utuh, akidah yang kuat, ibadah yang istiqomah, akhlak yang baik, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara membangun sikap seperti itu khususnya pada anak-anak kita? Jawabannya adalah pada sistem yang disebut madrasah. Namun tunggu dulu, madrasah yang kita maksud bukan satuan pendidikan tertentu yang kita kenal sekarang, misalnya madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, atau yang paling bawah madrasah ibtidaiyah, bukan itu yang kita maksud. Tapi sebuah sistem yang mampu membangun anak didik, mengintegrasikan sebuah nilai sehingga anak didik itu menjadi pribadi yang utuh, yang oleh para ahli sebut memiliki kecerdasan beragama. Apa itu kecerdasan beragama? Seseorang yang mampu memahami ajaran agama dengan baik dan benar, dan sanggup hidup dengan nilai-nilai itu. Inilah yang disebut orang yang cerdas secara beragama. Sayangnya, saudara, di lembaga sekolah kita pada umumnya, menilai anak cerdas itu hanya ada satu aspek, yaitu kognitif, kecerdasan akademis, yang kemudian lebih disederhanakan lagi kalau apa, kemampuan-kemampuan mata pelajaran tertentu saja. Ini sungguh tidak adil. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di surah Al-Isra pada ayat yang ke-84, Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah, setiap orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan pembawaan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Oleh Allah, setiap orang dianugerahi kecenderungan tertentu, bakat tertentu, dan itu tidak bisa disamaratakan, saudara. Dan itu juga yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah misalnya sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat tertentu untuk kemudian fokus pada bidang tertentu? Tafaqquh fid din di kalangan para sahabat pun juga kita mengenal nama-nama tertentu. Kita ambil contoh, kalau kita bicara siapa itu yang pakar dalam tafsir, pasti kita langsung merujuk nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Kalau kita bicara siapa orang yang paling jago dalam hadis di kalangan sahabat, kita langsung merujuk kepada sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Demikian juga dengan yang radhiyallahu anhu. Artinya apa? Setiap orang dianugerahi oleh Allah. Maka jangan kemudian kita menilai anak disebut cerdas hanya pada satu aspek saja. Terlebih kalau para sahabat Nabi pun ternyata dengan kecerdasan, kemampuan yang berbeda-beda, tetapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dikatakan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah telah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena mencapai puncak kecerdasan yang paling tinggi, yaitu kecerdasan dalam beragama yang menyeluruh. Madrasah seperti apa yang kita idealkan, Bapak Saudara? Tidak ada madrasah yang terbaik kecuali madrasah di dalam keluarga kita. Karena anak-anak kita sebetulnya adalah tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua. Inilah yang semestinya menjadi tempat terbaik bagi tumbuh kembangnya anak-anak kita, sehingga kemudian menjadi pribadi yang utuh seperti yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak? Bapak saudara, muskilah kita, persoalan kita adalah, mohon maaf, di masyarakat kita ini belum ada lembaga yang mengajari bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kita menjadi ayah dan ibu itu otomatis naluriah saja. Bahkan tidak ada mata kuliah dalam satuan sekolah kita dari SD, dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi yang berisi tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tidak ada. Kita mencari sendiri bahan untuk menjadi orang tua yang baik. Bagaimana Al-Quran memberi petunjuk? Mari kita lihat. Yang pertama, dari aspek siapa itu anak. Paling tidak Al-Quran menjawab, ada empat. Berhati-hati. Ada empat posisi anak kita. Yang pertama, anak itu memang menjadi kesenangan hidup kita. Dalam surah 3 ayat 14 Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dihiasi manusia itu suka terhadap apa? Pertama lawan jenis, yang kedua anak. Yang kedua, kalau orang tua terlalu besar cintanya kepada anak, maka saudara, tidak ada di Al-Qur'an ayat yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak, tidak ada. Yang ada adalah ayat agar orang anak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena tidak usah pakai ayat, orang tua pasti sayang kepada anak. Namun terkadang berlebihan. Maka Allah ingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sampai dua kali di Al-Qur'an. Al-Anfal ayat 28 ataupun ayat yang ke-14 sama. Ketahuilah harta dan anakmu adalah cobaan bagi. Cobaan. Maka terkadang akhirnya tidak ada yang lulus, sehingga tidak sedikit anak yang menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang beriman, di antara pasanganmu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagi. Maka berhati-hatilah. Harapan kita dan mimpi kita sebagai orang tua, anak-anak kita adalah digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai qurrata ayun. Dan itulah doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Cukupkah itu? Tidak, Saudara. Tidak cukup. Ternyata Al-Qur'an memberi petunjuk yang paling gampang dan nyata adalah agar keluarga menjadi madrasah yang ideal, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka yang paling penting adalah jadilah contoh yang baik. Surah 4 ayat 9 Allah menegaskan wal yakhshalladzi law taraku min khalfin dhurriyyatan da'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap orang merasa khawatir kalau kemudian anaknya menjadi tumbuh tidak baik, hendaklah dia bicara yang baik, bicara yang jujur di samping bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratkah itu, Saudara? Berat sekali. Tapi itu bagi yang tidak punya bekal. Bagi yang punya bekal ketakwaan, Allah sudah menjamin wa may yattaqillah yaj'alahu min amrihi yusra. Yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan segala urusannya mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah alladhi amarna bi tihati wal itisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya'ibadallah usikum wa nafsi awwalan taqallahu wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhi wa tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa aril batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya khaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Badallah inna Allah yamuru bil ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Timus salam.